Wis susah, ojo digawe tambah susah. Ayo makaryo bareng, maju bareng, mugo-mugo kowe oleh sik luwih apik. Adewe, podo-podo wong Bantul, kabeh kudu dadi sedulur. Mas, dari guyu. Ya.